Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah mengungkapkan pandangannya atas visi-misi pembangunan infrastruktur dari para capres dan cawapres yang akan berlaga dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. Menurutnya, jika para capres benar-benar bergantung pada peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur penting yang menjadi kebutuhan rakyat, maka tipis peluang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur secara cepat dan optimal. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas visi dan misi dari para capres serta cawapres, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan infrastruktur harusnya dibangun oleh pemerintah. Nah, apakah itu berarti pembangunan infrastruktur baru bisa disebut optimal jika bisa dinikmati oleh seluruh rakyat secara gratis? Ya, penggunaannya sudah adil kalau memang sudah gratis. Pembiayaannya yang kaya dipajaki dengan tarif yang progresif, gitu kan. Lantas, seperti apa kategorisasi infrastruktur yang harusnya dibangun pemerintah dan apa yang bisa dibangun oleh swasta? Nah, itu berubah-ubah. Akan tetapi, Indonesia pernah mengenal barang-barang yang seperti itu, yaitu dengan titik tolak yang abstrak yang mengatakan barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan sebagainya, dikuasai oleh negara dan sebagainya, tetapi pernah ada undang-undang yang menyebut satu persatu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Nah, itu disebutkan semuanya. A, pelabuhan. B, bandara. C, apa, banyak yang disebut. Akan tetapi tidak statis. Dengan adanya kemajuan-kemajuan tidak berarti diadakan oleh pemerintah terus. Kalau misalnya rakyatnya sudah kaya, sehingga rakyat bisa membayar untuk publik itu silakan. Swasta yang mengadakan atau campuran. Jadi semua disediakan oleh negara sampai komfortabel betul, tetapi ada yang diadakan oleh swasta itu sebuah kemewahan. Kemewahan yang diberikan oleh orang kaya yang membayar, tapi tanpa jalanan itu, tanpa itu sama sekali tidak ada yang terganggu. Itulah pola yang ada di Eropa. Tapi seperti apa prakteknya yang berjalan sekarang ini menurut Bapak? Di dalam praktek sekarang adalah sebanyak mungkin barang itu diproduksi oleh perusahaan swasta. Sebanyak mungkin barang harus menjadi objek untuk investasi memperoleh laba. Kenyataan yang ada di Indonesia seperti itu. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.